أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال الإمام السعدي رحمه الله يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وعبرة لقوم يوقنون تدل على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak hamba-hambanya untuk melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qulinzuru madha fis samawati wal ardh. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, lihatlah. Unzuru, lihatlah. Mala fis samawat wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tughnil ayat wal nuzur an qaumin la yu'minun. Tidak akan bermanfaat ayat-ayat kebesaran Allah, peringatan Allah bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Memang dasarnya tidak mau beriman ya. Mau bagaimanapun ayat, ayat kauniyah maupun syar'iyah, memang pada dasarnya mereka tidak mau beriman. Wal murad bidzalik, kata Imam Sa'di rahimahullah, yang dimaksud unzuru di sini ayat nazar al-fikri wal i'tibar wa ta'amul, melihat dengan pikiran, mengambil ibrah, memperhatikan lima fiha wa ma tahtawi alaihi wal istibsar, apa yang terkandung di dalamnya, apa yang ada di dalamnya, dan melihat, memperhatikan. Fa inna fi dzalika, karena yang demikian itulah ayat, terkandung ayat-ayat kebesaran Allah. Liqaumi yu'minun, bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibaran liqaumi yuqinun, dan sebagai ibrah bagi mereka-mereka yang yakin kepada Allah. Tadullu ala anna Allah wahdahu al-ma'bud al-mahmud. Ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dipuji, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keutamaan, kemuliaan, pujian, keagungan, wal asma wa sifatul izam, yang besar nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha besar. Wa ma tughnil ayat wal nuzur an qaumin la yuqinun, tetapi peringatan itu, ayat-ayat kebesaran Allah itu seluruhnya tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak mau beriman. فإنهم لا ينتفعون بالآيات. Kenapa demikian? Karena mereka pada dasarnya tidak mau beriman, tidak mengambil manfaat dengan ayat tersebut. Walaupun melihat kebesaran Allah yang banyak, yang luas, yang sangat menakjubkan, memang pada dasarnya ingin berpaling, berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Li'aradhihim wa inadihim, mereka berpaling dari Allah Azza wa Jalla dan menentangnya mereka, sombongnya mereka dari Allah dan Rasulnya, dari ayat-ayat Allah, akan tidak akan bermanfaat. Fal yantadhiruna illa mithla ayyam alladhina khalaw min qablihim. Apakah mereka menunggu? Ai fahal yantadhiruna ha'ula'i alladhina la yu'minuna billah ba'da wuduhiya. Apakah mereka menunggu atau melihat? Ya, mereka-mereka alladhina la yu'minuna bi ayatillah. Mereka-mereka yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah. Ba'da wuduhiha, setelah jelas gamblang ayat tersebut. Illa mithl ayyamil ladzina khalaw min qablihim, melainkan mereka setelah melihat kehancuran, kebinasaan, al-iqab, siksaan. Ya, apakah harus nunggu disiksa dulu baru beriman? Ya, fa innahum sana'u qasani'ihim. Karena sungguhnya apa yang mereka lakukan sama seperti yang orang-orang tidak beriman, kufur kepada Allah, melakukannya. Wa sunnatullah jariyatun fil awwalin wal akhirin. Ketetapan dari Allah, sunnatullah sudah merupakan ketetapan dari Allah, berlaku pada orang-orang terdahulu dan yang sekarang. Nah, qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Katakanlah wahai Muhammad, intadhiru, lihatlah, tunggulah, sungguhnya aku bersama kalian dari yang bersama yang menunggu, orang-orang yang menunggu. فَسَتَعْلَمُونَ لِمَنْ تَكُونَ لَهُ الْعَقِبَةُ الْحَسَنَةُ. Niscaya kalian akan mengetahui bagi mereka-mereka yang mendapatkan akibatul hasanah, kebaikan setelah itu. وَنَجَاحُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Walaysat illa lirrusul wa atba'ihim. Kebaikan, keselamatan di dunia itu dan di akhirat tidak akan diberikan kecuali kepada para rasul dan para pengikutnya rasul. Nah, sumanunajji rusulana walladzina amanu, kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami. Nah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. In makarihid dunya wal akhirah syada'idha, kami selamatkan dari kesulitan-kesulitan dunia. Ini penting. Ya, ingin diselamatkan dari kesulitan dunia, mengikuti jalannya rasul. Syadaid dunia wal akhirah, makarih dunia wal akhirah syadaid hima, dijauhkan dari sesuatu yang tidak disukai baik di dunia maupun di akhirat. Syadaid hima, dan perkara-perkara yang sulit, genting, susah baik di dunia maupun di akhirat. Nah. Ya ya bangun, bangun. Bayu, Habir. Amiaya. Udu, udu. Bangun, bangun. Udu, udu, udu. Jangan tuk udu. Nah. Tumanu lagi rusulana walladzina amanu. Kemudian kami selamatkan para rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dari perkara-perkara yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat, dan juga dari perkara-perkara yang genting, syadaid, genting, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Yang demikian itulah haqqan 'alaina aujabna 'ala anfusina. Kami wajibkan atas diri kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ini adalah bentuk penolongan dari Allah terhadap orang-orang yang beriman. Inna Allaha yudafi'u alladziina aamanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong terhadap orang-orang yang beriman. Syaratnya apa? Mau ditolong apa? Khabir, Bayu. Kalau mau ditolong oleh Allah syaratnya apa? Beriman, beriman. Summa nunajjil ladziina aamanu. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman, yang tidak akan ditolong. Baik di dunia maupun di akhirat. Hadza min daf'ihi 'anil mu'minin. Ini merupakan pertolongan Allah terhadap orang-orang beriman. Fa inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Fa'innahu bihasab ma ma'al abd minal iman. Sesuai kadar keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Tahassalalahun najah minal makarih. Maka dia akan mendapatkan keselamatan dan dihindari dari segala kesusahan. Nah, tergantung kadar apa? Keimanan seorang hamba. Tergantung keimanan seorang hamba. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan qulin duru, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka untuk melihat apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Melihat ini apa maksudnya, Ami Umar? Apa? Berarti boleh dong jalan-jalan kita, rekreasi apa? Ah, camping apa kata? Untuk melihat ciptaan Allah. Ah? Melihat alam, melihat kebesaran Allah. Habib. Melihat ciptaan Allah ya tidak harus camping, tidak harus dikhususkan dengan itu. Nah, melihat ya melihat. Bertafakur terhadap kebesaran Allah. Nah, ayat-ayat kebesaran Allah saking banyaknya. Banyak sekali ayat-ayat Allah. Ayat Allah secara kauniyah dan syariah. Apakah saking banyaknya ayat-ayat Allah, baik syariah maupun kauniyah, akan bermanfaat untuk manusia secara keseluruhan. Sanggen ayat-ayat kebesaran Allah itu banyak, baik kauniyah maupun syar'iyah. Apakah dengan banyaknya kebesaran Allah kauniyah maupun syar'iyah akan bermanfaat untuk manusia? Amin Abdurrahman. Nah, wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumil la yu'minun. Tidak akan bermanfaat ayat-ayat kebesaran Allah, baik syar'iyah maupun kauniyah. Peringatan dari Allah, ada gempa, ada tsunami, ada banjir. Halas gempa. Bermanfaat enggak? Tidak akan bermanfaat bagi siapa? Khabir. Bagi siapa khabir? Yang tidak beriman. Yang beriman bermanfaat. Karena di sini dikecualikan. Wa ma tunil ayat wa nudur an qaumil la yu'minun. Minta lagi ayat. Tetap memang dasarnya enggak mau beriman, ya tidak akan bisa. Memang dasarnya, nah, tidak diberikan taufik oleh Allah dengan keimanan. Nah, karena sebelum ayat sebelumnya sudah jelas dijelaskan. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu rizqa 'ala alladziina la ya'qilun. Allah jadikan kehinaan. Ya, artinya mereka tidak mau beriman. Mereka disesatkan, diberikan kejelekan terhadap orang-orang yang tidak mau berpikir tentang Allah, perintah dan larangannya, tidak mau menerima nasihat dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Dengan sekian banyaknya ayat-ayat kebesaran Allah, nah, apa ayat-ayat kebesaran Allah? Ami Yusuf, banyak contohnya. Monggo, Ami Mipta, surga dan neraka. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayat min litab'id. Di antara bentuk kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, an ja'al lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Ini ayat-ayat Allah. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dengannya, berpasang-pasangan. Ini ayat Allah. Kebesaran dari Allah. Apa lagi? Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ini juga sama. Lisan-lisan manusia berbeda-beda. Maksudnya apa? Bahasanya berbeda-beda. Kulitnya. Nah, juga berbeda-beda. Ini merupakan apa? Ayat kebesaran Allah. Apa lagi? Matahari bulan, al-lail wa nahar, siang dan malam. Ini merupakan ayat-ayat kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah itu banyak, kauniyah maupun syar'iyah. Nah, ini akan bermanfaat ketika apa? Marfa', ketika beriman pada Allah. Orang yang tidak mau beriman, tidak mau berpikir terhadap kebesaran Allah, mau dikasih ayat yang banyak juga tidak akan beriman. Memang dasarnya pengen memusuhi, memang dasarnya pengen menentang, memang dasarnya berpenyakit, pengen memusuhi agama Allah dan Rasulnya. Ya, mau dikasih sekian ayat dalil, ya dari Al-Quran, dari Sunnah atau dari ayat-ayat kebesaran Allah yang lainnya, tetap boleh, tidak akan beriman, karena dasarnya apa? Tidak beriman. Nah, pada ayat yang sebelumnya, wa yaj'alu rirsa 'ala alladziina la ya'qilun. Allah jadikan kesesatan terhadap mereka-mereka yang tidak mau berpikir. Enggak mau berpikir. Ya. Dablek. Enggak mau berpikir, dablek. Enggak mau berpikir, berpikir gimana? Ya. Maunya memusuhi agama Allah. Ya, maunya memusuhi Rasulullah, memusuhi Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak mau berpikir, nih yang benar, nih yang salah. Enggak. Saya ngikuti apa kata pembesar saya. Kan enggak mau berpikir, harusnya berpikir. Ya. Harusnya berpikir. Apa yang dikatakan oleh pembesar kamu dan apa yang difirmankan oleh Allah, berpikir. Coba cermati, difikirkan mana yang benar, mana yang salah. Enggak mau berpikir. Apa kata nenek moyang saya? Enggak mau berpikir. Taklid. Ya tetap disesatkan dan diberikan keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab seseorang diberikan keburukan dan kesesatan adalah tidak mau berpikir. Wa yaj'alu rizqa 'ala alladziina la ya'qilun. Allah jadikan kesesatan terhadap mereka-mereka yang tidak mau berpikir, tidak mau berakal. Nah, seperti hewan, hewan enggak berakal. Emang dablek. Kasih ayat, kasih dalil, kasih pengertian yang benar, yang jelas, enggak punya otak bagaimana? Hewan. Hewan seperti itu. Harus dipukul. Hewan seperti itu keadaannya, tidak mau berpikir. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.